Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ senantiasa dan tak henti-hentinya selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan-Nya kepada kita untuk bisa melangkah ke salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, yang kita harapkan pahala dan balasan kebaikan-Nya di hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tiada bermanfaat bagi seseorang hartanya dan tiada bermanfaat bagi seseorang anak laki-lakinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan mendapatkan manfaat pada hari itu adalah yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari penyakit-penyakit hati, baik penyakit-penyakit syubhat yang akan menyesatkannya atau penyakit-penyakit syahwat yang akan menyungkurkannya. Keselamatan hati ma'asyiral muslimin akan bisa ditingkatkan dengan meningkatnya iman seseorang, dan iman seseorang akan semakin meningkat biiznillah tatkala dia mendengar ayat-ayat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati-hati itu akan tenang. Apa yang bercokol pada hati seseorang berupa keimanan, dengan seorang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin kokoh dan mantap, dan itulah hakikat daripada iman, itulah hakikat daripada bertambahnya iman, dan itulah yang akan menyebabkan seseorang selamat kalbunya dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan menyambut kebahagiaan karena dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini masih kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi pada kitabnya Al-Kabair, hadis-hadis yang kaitannya tentang dosa besar yang kedua, yaitu dosa pembunuhan. Beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwala kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh dengan kezaliman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan pasti akan diberikan kepada anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, bagian dosa karena darah yang ditumpahkan tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena anak Adam yang pertama, dialah yang pertama kali melakukan perbuatan pembunuhan dan dicontoh oleh orang-orang yang setelahnya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah perkara yang penting untuk kita pahami dan harus kita waspadai. Bahwasanya pembunuhan adalah sebuah dosa yang bisa dicontoh oleh orang lain. Manakala seseorang melakukan pembunuhan, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, kemudian orang tersebut terinspirasi, sehingga melakukan pembunuhan yang serupa. Melakukan pembunuhan karena dia melihat fulan membunuh, atau melihat mendengar fulan membunuh dengan cara seperti ini, cara seperti itu. Maka hati-hati. Yang menjadi contoh dalam pembunuhan akan mendapatkan dosa pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mencontohnya. Bahkan anaknya Adam yang bernama Qabil, tatkala membunuh saudaranya yang bernama Habil, sampai saat ini, tatkala ada dosa pembunuhan dilakukan, dia dapat dosanya. Karena Qabil adalah yang pertama kali melakukan dan secara otomatis dia mengajarkan perbuatan pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil adalah karena sifat iri yang ada pada Qabil. Dan dengannya, dengan sikap iri tersebut, syaitan menggoda Qabil untuk menghabisi saudaranya sendiri. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Maidah ayat yang ke-27, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada manusia tentang kisah dua anak Adam, ceritakan dengan sebenar-benarnya, yaitu tatkala keduanya berkurban dengan sebuah kurban, namun diterima dari salah satu namun tidak diterima dari yang lain. Qabil dan Habil bersama-sama mengkurbankan sebuah kurban lillahi ta'ala, namun Allah hanya menerima dari Habil dan tidak menerima dari Qabil. Maka Qabil, dia pun mengatakan, qala la aqtulannak. Qabil mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu wahai saudaraku. Ini karena iri. Melihat saudaranya diterima kurbannya, dia tidak. Namun saudaranya Habil menjawab dengan bijak, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, sesungguhnya yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalnya, termasuk kurbannya, adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Bahkan dengan penuh lapang dada Habil mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Seandainya kamu menjulurkan tanganmu untuk membunuhmu, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu, kata Habil. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin. Ini Hingga akhirnya tetap dikisahkan tetap Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil dan dia menyesal atas pembunuhannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dialah yang pertama kali membuat dan mencontohkan bagaimana caranya menghabisi nyawa seseorang. Oleh karenanya na'udzubillah, setiap kali ada dosa pembunuhan bagi anak Adam yang pertama yaitu Qabil, lahu kiflun minha. Dia mendapatkan bagian dosa karena darah yang ditumpahkan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis ini juga kita diajarkan untuk mengambil sebuah kewaspadaan, yaitu berhati-hati kita dari menjadi contoh dalam hal yang buruk. Jangan sampai kita ini menjadi contoh dalam hal yang buruk. Contoh dalam kemaksiatan. Contoh dalam ketidaktaatan. Karena tatkala seorang mencontohkan hal yang buruk kemudian diikuti oleh orang lain, maka orang tadi akan mendapatkan dosa keburukan yang dia ajarkan, dosa keburukan yang dia contohkan setiap ada orang yang melakukan keburukan tersebut dan sebaliknya. Kalau ada orang mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dia ajarkan tatkala diamalkan oleh orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang membuat sebuah sunnah hasanah, yang membuat sebuah kebiasaan baik, dicontohkan kepada orang lain kebiasaan baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut dan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dalam riwayat ditambahkan, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala-pahala orang lain tadi sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang mencontohkan contoh yang jelek, falahu wizruha wa wizru man amila biha, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang menirunya. Dia mendapatkan dosa dia sendiri tatkala melakukan kejelekan tadi dan dosa orang yang menirunya, dia juga mendapatkan itu karena dia yang mencontohkannya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya dalam lingkup yang kecil, kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami dari wanita-wanita kita, sebagai seorang ayah dari anak-anak kita, begitu pula para ummahat sebagai ibu dari anak-anaknya, maka hendaknya bersungguh-sungguh untuk kita betul-betul menjadi imamun fit taqwa, pemimpin dalam ketakwaan, dicontoh dalam hal-hal yang baik. Oleh karenanya di antara doa yang diriwayatkan, doa yang diajarkan adalah waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam yang yuqtada bihi, imam yang dicontoh, pemimpin yang diikuti. Setiap kali kebaikan yang kita lakukan di rumah diikuti oleh anak-anak kita, maka kita mendapatkan bagian pahala. Tatkala kita sebagai seorang suami, kebaikan yang kita lakukan ditiru dan dicontoh, bahkan menjadi kebiasaan istri kita, maka kita mendapatkan kebaikannya, kita mendapatkan pahalanya. Nah, dan jangan sampai sebaliknya, justru kita di rumah malah yang menjadi orang yang mengajarkan keburukan, mengajarkan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berikutnya ma'asyiral muslimin, dalil yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi adalah hadisnya Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam An-Nasa'i. Kata Nabi alaihi salat wassalam, "Man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 'ama." Kata Nabi alaihi salat wassalam, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Ini sudah pernah saya jelaskan, kafir mu'ahad adalah kafir yang terjalin perjanjian damai antara kita dengan mereka sama-sama kita melakukan gencatan senjata, tidak saling memerangi, tidak saling membunuh. Ini kafir mu'ahad. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yurah ra'ihatal jannah, tidak akan diberikan kepadanya bau surga. Tidak akan dia bisa menghirup bau surga. Padahal, wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama, padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya kita berjalan dari sana, kalau sumpamanya di sini surga, dari sana sudah tercium baunya, sudah tercium aromanya. Ikhwah, inilah Islam. Agama rahmah. Agama kasih sayang. Agama yang mengajarkan untuk menunaikan amanah. Agama yang mengajarkan untuk menempati janji dan jauh dari sifat khianat. Bahkan kepada orang-orang kafir yang menjadi orang-orang yang harus kita musuhi. Kafir secara umum dalam hal bencinya kita kepada mereka, gak ada pembagian dan klasifikasi. Semuanya kafir kita benci. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddah. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman dekat, kalian berikan rasa cinta kalian kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal sudah datang kepada mereka al-haq, sudah datang kepada mereka peringatan, namun tatkala mereka masih kafir, kita tidak boleh ada rasa cinta kepada mereka sedikit pun. Dalam hal cinta, dalam hal keyakinan hati, semua orang-orang kafir kita benci. Bahkan ini menjadi akidah kita muslimin. Disebutkan tadi di ayat surat ayat pertama dalam surah Al-Mumtahanah. Namun dalam surat yang sama, dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbuat adil. Bahkan kepada orang-orang yang tadi di ayat pertama, harus kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang kita benci. Dalam surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Dan Allah tidak melarang dari orang-orang kafir. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat bir, berbuat kebaikan kepada mereka. Bersamaan dengan ada rasa benci kita karena mereka adalah orang-orang yang menolak Islam sebagai agama. Kita benci mereka karena Allah menjadikan mereka sebagai musuhnya. Namun dalam hal muamalah duniawiyah, Allah mengajarkan tidak ada larangan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan wa tuqsitu ilaihim, Allah tidak melarang kalian berbuat adil kepada mereka. Di akhir ayatnya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini. Kafir-kafir mu'ahad adalah kafir-kafir yang semisal ini. Kafir yang tidak ada peperangan antara kita dengan mereka. Sepakat kita untuk melakukan gencatan senjata. Sepakat kita dengan mereka untuk tidak saling membunuh. Untuk tidak saling menganiaya. Tidak saling mendzalimi. Tidak saling mengganggu. Mu'ahad ini. Maka siapapun yang melakukan pelanggaran dan khianat terhadap perjanjian yang telah terjalin di tengah-tengah muslimin dengan mereka non-muslim kafirin, siapa yang membatalkan perjanjian tadi dengan melakukan pembunuhan kepada salah satu daripada kafir mu'ahad, maka ancamannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak akan bisa mencium aroma harumnya surga, padahal surga itu aroma harumnya bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun tempuh. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana luar biasanya Islam ini. Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan dalam ucapannya, innakum ta'uddunal fatha fatha Makkah wa nahnu na'uddul fatha sulhal Hudaybiyah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian mungkin menyangka yang namanya kemenangan besarnya kaum muslimin adalah fathu Makkah. Tertaklukannya kota Makkah. Berhasil direbutnya kota Makkah dari tangannya musyrikin al-Anjas. Musyrikin-musyrikin yang najis. Kata Ibnu Mas'ud, mungkin kalian menganggap al-fatah. Ya, yang disebutkan dalam ayat, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Nah, kemenangan yang nyata, kata Ibnu Mas'ud, mungkin kalian menganggapnya sebagai fathu Makkah. Tapi, wa nahnu na'uddul fatha sulhal Hudaybiyah. Tapi kami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap yang namanya kemenangan terbesar itu adalah sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Apa yang terjadi pada sulhul Hudaybiyah? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sulhul Hudaybiyah dengan rincian kisahnya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam mentakwil mimpi yang beliau alami, yaitu beliau bermimpi masuk ke Mekah bersama para sahabatnya melakukan tawaf. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Sehingga kalau Nabi SAW bermimpi bertawaf, maka tandanya Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk bertawaf, yaitu dengan melakukan umrah. Nabi SAW setelah menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabatnya, langsung mengajak para sahabatnya, ayo semuanya siap-siap berangkat ke Mekah umrah. Di saat itu belum ada perjanjian damai. Maka bersiap-siaplah kaum muslimin dengan berbekal sebuah keyakinan bahwasanya di bangsa Arab menjadi sebuah aib apabila ada orang menghalang-halangi orang lain untuk datang ke Baitullah Al-Ka'bah. Itu sudah menjadi aib di tengah-tengah Arab, di tengah-tengah bangsa Arab, dan itu masyhur di kalangan mereka. Jadi Nabi berbekal dengan itu, enggak mungkin musyrikin Mekah mau mencegah Nabi dan para sahabatnya untuk umroh. Karena menjadi aib besar kalau ada bangsa Arab menahan, mencegah orang lain untuk datang ke Ka'bah. Itu aib besar bagi mereka. Dan bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dari semenjak dulu sampai sekarang selalu menghindari perkara-perkara yang menjadi aib bagi mereka. Itu terkenal sekali. Ya, sampai menjadi ciri khas mereka adalah memuliakan tamu dengan semulia-mulia mungkin. Kalau mereka makannya cuma tepung, tamunya disembelihkan kambing. Itu sudah menjadi ciri khasnya mereka. Sampai sekarang. Dan makanya kita juga jarang lihat ya. Kalau di Arab ada wanita dibonceng sama suaminya naik motor, itu jarang. Kenapa? Aib bagi mereka. Hanya wanita-wanita di mobil. Ya. Kalau mau dibawa naik motor itu aib. Ini bangsa Arab. Hampir keseluruhan bangsa Arab selalu mengangkat dan menjunjung tinggi muru'ah, kehormatan dengan menjauhi aib. Nah, semenjak dulu ada. Nah, menjadi aib di tengah-tengah Arab kalau ada orang menghalang-halangi orang lain untuk datang ke Ka'bah. Berbekal dengan itu, Nabi SAW melakukan perjalanan dengan para sahabatnya. Berjumlah kalau gak salah 2000. Ya. Kalau tidak salah 2000 orang. Namun di tengah perjalanan musyrikin yang ada di Mekah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan masuk ke Mekah bersama para sahabatnya, dan musyrikin gundah gak mau mereka. Hingga akhirnya diutuslah seseorang dari musyrikin yang bernama Suhail bin Saba, saya lupa namanya Suhail, diutuslah untuk melakukan sebuah perundingan. Mencegat untuk Nabi SAW dan para sahabatnya enggak umrah, dan melakukan sebuah perundingan, dan Nabi SAW menyambut baik ajakan perundingan tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian di perundingan tadi meneguhkan untuk adanya perdamaian. Tidak saling membunuh, tidak saling mengganggu, tidak saling menganiaya. Nah, kedamaian yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang dianggap oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai kemenangan, sebagai al-fath, kemenangan terbesar. Kenapa? Karena pada 2 tahun berjalannya sulhul Hudaybiyah, yaitu tidak ada yang namanya peperangan, tidak ada pertumpahan darah, yang tadinya di perjanjiannya adalah 10 tahun. Tapi 2 tahun ada kubunya musyrikin melanggar perjanjian. Sampai terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Karena perjanjian ini dilanggar oleh orang-orang musyrikin. Sehingga perjanjian untuk tidak saling membunuh itu cuma 2 tahun. Yang melanggar musyrikin. Selama 2 tahun. Musyrikin yang masuk Islam itu jauh lebih banyak dibandingkan waktu sebelum sulhul Hudaybiyah, semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, kemudian sampai peristiwa sulhul Hudaybiyah adalah tahun ke-7 Hijriah. Berarti 7 ditambah 13. 20 tahun. Ya. Yang masuk Islam di masa setelah sulhul Hudaybiyah itu lebih banyak dibandingkan musyrikin yang masuk Islam selama waktu 20 tahun tadi. Dengan adanya apa? Perjanjian damai, tidak saling membunuh, tidak saling memerangi. Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena musyrikin melihat bagaimana akhlaknya muslimin. Muslimin bisa dengan leluasanya menyampaikan Islam, dan Islam adalah agama fitrah, mudah diterima oleh orang-orang di kala itu. Apalagi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quranul Karim yang bisa menarik hati-hati bangsa Arab yang paham bahasa Arab, betapa indahnya Al-Quran itu. Masuk Islam dalam waktu 2 tahun saja manusia yang lebih banyak daripada manusia-manusia yang masuk Islam selama 20 tahun dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Sehingga tatkala peristiwa umroh tadi, mau umroh tadi, yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2000. Tatkala peristiwa Fathu Makkah 2 tahun setelah sulhul Hudaybiyah, setelah perjanjian gencatan senjata dilanggar oleh musyrikin, yang berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah 10.000 lebih. Jadi bertambahnya personil muslimin sebegitu banyaknya dengan adanya apa? Perjanjian damai untuk tidak saling membunuh dan tidak saling memerangi di antara muslimin. Di antara muslimin dan musyrikin di kala itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Islam sangat serius dalam menangani orang-orang yang membunuh-bunuh kafir mu'ahadin. Bisa merusak citra Islam. Bisa mencoreng nama baik Islam. Yang Islam dianggap sebagai agama rahmah, agama kasih sayang, yang bahkan tatkala melakukan peperangan dengan kafir-kafir yang boleh diperangi pun melakukan adab dan kasih sayang, tatkala ada muslim yang membunuh mu'ahad, tercoreng, apalagi di masa fitnah. Ada pengeboman di sana, Islam itu teroris. Apa buktinya? Ya, di sana itu dibunuhi itu orang-orang kafirnya. Di sana itu dibom, Islam itu memang teroris. Kalau enggak Islamnya secara umum dituduh orang-orang yang bukan teroris dari muslimin sebagai teroris hanya karena atribut-atribut Islami yang dia tampakkan. Oh, itu cadaran teroris ya. Itu pakai jubah teroris. Kalau itu berjenggot teroris, yang jelek citra Islamnya. Jangankan mau masuk Islam, ngelihat pakaiannya yang sudah takut duluan, takut jadi teroris. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka waspada kita sekalian dari paham-paham khawarij, dari paham-paham terorisme yang menganggap bahwasanya semua kafir itu sama, padahal dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala man qatala nafsan muahadatan laha zimmatu rasulih faqad akhfara zimmatallahi wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatu rasulih, barang siapa yang membunuh jiwa yang ada perjanjian untuknya perlindungan dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad akhfara zimmatallah, maka sungguh dia telah melanggar jaminan amannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yurah raihatal jannah, dan dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa, padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun tempuh. Hadis ini juga larangan kita membunuh kafir jenis khusus, yaitu zimmi. Kalau tadi mu'ahad yang hidup berdampingan dengan kita, zimmi, mu'ahad itu. Nah, kalau zimmi adalah kafir-kafir yang asalnya kafir harbi. Kafir yang boleh diperangi, kafir harbi. Tapi masuk ke negeri muslimin dengan jaminan aman dari salah satu muslimin atau dari pemerintah muslimin. Contohnya apa nih? Contohnya Zionis. Kafir-kafir Zionis. Kafir-kafir harbi. Boleh dibunuh karena mereka memerangi muslimin. Tapi tatkala mereka masuk negara kita, diberikan visa oleh negara kita, berarti dijamin keamanannya oleh negara kita. Gak boleh dia kita bunuh. Karena dia adalah kafir zimmi. Kafir yang mendapatkan jaminan aman dari pemerintah. Nah, kalau di masa Nabi SAW, terkadang yang memberikan jaminan aman adalah person-person muslimin. Person-personnya muslimin, bukan pemerintah, tapi warga sipil muslimin yang bukan pemerintah boleh memberikan jaminan aman kepada kafir harbi yang masuk ke negeri muslimin. Dan itu gak boleh dibunuh. Kafir zimmi. Ya. Kafir zimmi. Yang membunuhnya, ancamannya sama seperti yang membunuh kafir mu'ahad. Tidak akan mencium baunya surga, padahal aroma surga dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun tempuh. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina ainihi ayisun min rahmatillah, rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa fi isnadihi maqal. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ana ala qatli mu'min, barang siapa yang membantu terjadinya pembunuhan kepada seorang mukmin, bisyatri kalimatin, dengan setengah kalimat, maka laqiyallaha maktubun baina ainaihi, maka dia akan berjumpa dengan Allah tertulis di keningnya, aisun min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun Az-Zahabi mengomentari wa fi isnadihi maqal, pada sanad hadis ini ada perbincangan tentang kesohihannya. Ya. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang hadis ini, laisa hadzal haditsu bisahih. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Ibnu Hibban menyatakan, hadza haditsun mawdhu'un la asla lahu. Ini adalah hadis palsu yang tidak ada asalnya. Nah, ini adalah hadis palsu. Namun ikhwani fillah rahimakumullah, secara makna kita bisa ambil faedah tanpa kita harus meyakini ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sanadnya ada perbincangan tentang sahih atau tidak sahih. Bahkan Ibnu Hibban yang dikenal sebagai ulama yang gampang dalam mensahihkan hadis menyatakan hadis ini palsu. Kita bisa ambil pelajaran faedah, yaitu dilarangnya melakukan provokasi. Dilarangnya melakukan provokasi sehingga terjadi pertumpahan darah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, khawarij, para ulama menyebutkan khawarij itu ada dua. Khawarij harokiyah dan khawarij qadiyah. Khawarij harokiyah adalah khawarij-khawarij yang mereka kerjaannya aksi. Haroki mereka. Beraksi di lapangan. Yang melakukan aksi pengeboman, yang melakukan aksi pembantaian. Ini khawarij haroki namanya. Nah, yang juga termasuk khawarij adalah khawarij qa'diyah. Khawarij-khawarij yang duduk. Duduk. Maksudnya duduk, dia adalah duduk di mimbar. Duduk di kursi, duduk di meja, atau berdiri di atas mimbar, memberikan hasungan untuk mengebom sana. Memberikan hasungan untuk mengebom sini. Memberikan hasungan untuk melakukan pembantaian di sana, pembantaian di sini. Nah, ini orang gak melakukan aksi, kerjanya duduk tok dia. Bom sana, bom sini. Nah, ini namanya khawarij qadiyah. Termasuk khawarij juga, teroris juga semisal ini. Bahkan ini lebih berbahaya. Ya, yang semisal ini lebih berbahaya. Dengan adanya satu khawarij qadiyah, akan muncul dan lahir ribuan khawarij-khawarij harokiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dalam dosa keduanya berserikat. Kalau yang melakukan aksi pembunuhan dia mendapatkan dosa pembunuhannya, maka yang memprovokasi untuk terjadinya pembunuhan, meskipun dia tidak memegang senjata, dia hanya berucap dengan lisannya, bunuh sana, bunuh sini, bom sana, bom sini, dia juga mendapatkan dosa pembunuhan tersebut, karena pembunuhannya terjadi lantaran ucapannya. Nah, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu semuanya khawarij. Yang disuruh ngebom dan yang menyuruh ngebom itu semuanya khawarij. Dan keduanya sama-sama buruk. Khawarij qadiyah adalah khawarij yang seakan-akan meragukan ucapannya sendiri. Tatkala dia memerintahkan bom sana, kamu akan disambut bidadari. Tatkala kamu mati syahid, kenapa yang anda yang menyuruh enggak pengin disambut bidadari? Anda yang aksi, harusnya kan begitu. Kalau memang nyata apa yang dia perbuat adalah jihad, maka kenapa enggak anda sendiri yang maju? Biar anda yang mati duluan kemudian disambut sama bidadari cepat-cepat. Ini seakan-akan meragukan apa yang dia ucapkan. Justru malah memerintahkan sana sini. Allahumma musta'an. Baik. Kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah hadisnya Muawiyah tu ibnu Abi Sufyan. Kata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu, semua dosa itu sangat mungkin Allah ampuni. Illa rajulu yamutu kafiran, kecuali seorang yang mati kafir. Warajulu yaktulu mu'minan muta'amidan, dan seorang lelaki yang mati membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini. Hadisnya diriwayatkan Nasa'i dan hadisnya sahih. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini semakna dengan beberapa hadis yang sudah kita lewati sebelumnya. Yaitu seakan-akan mengisyaratkan tentang tidak ada ampunan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang mati dengan membawa dosa pembunuhan. Namun hadis-hadis yang semisal ini dibawa kepada at-taghlil, dibawa kepada ancaman keras. Ya. Jadi maksud daripada hadis ini adalah mengancam, bukan menafikan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati membawa dosa membunuh. Karena yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati kafir. Adapun pembunuh selama dia muslim maka dia muslim, cuman dia membawa dosa besar. Masih ada kemungkinan untuk dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mungkin sulit. Ya. Mungkin akan lebih sulit dibandingkan diampuninya seseorang yang mati membawa dosa-dosa yang lain selain dosa pembunuhan. Ikhwani fillah rahimakumullah, dengan ini selesai kita dari membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Az-Zahabi tentang jeleknya dosa membunuh. Ada satu pembahasan yang belum beliau bawakan, yang juga ini termasuk dosa besar, termasuk dari dosa pembunuhan, yaitu seorang yang membunuh diri sendiri. Nah, kalau di hadis-hadis yang sudah kita lewati ini adalah dosa membunuh orang lain. Nah, ternyata membunuh diri sendiri juga ikhwah adalah dosa dari dosa-dosa besar, termasuk dari membunuh jiwa tanpa hak. Dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman untuk orang-orang yang melakukan dosa membunuh diri sendiri. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dari sahabat Jundub ibnu Junadah, "Kana bi rajulin jirah faqatala nafsahu." Ada seseorang yang memiliki luka karena tidak tahan sakitnya luka yang dia alami, dia pun membunuh dirinya sendiri. Faqala Allah, maka Allah berkata, "Badarani 'abdi bi nafsihi." Hamba tadi mendahuluiku untuk mematikan jiwanya. Maka kata Allah, haramtu alaihil jannah. Aku haramkan atasnya surga. Jadi orang yang membunuh, ya sudah sakit. Gak tahan sakitnya, sudah sampai pengen mati aja. Hanya dia mati, bunuh diri. Ancamannya Allah mengatakan kepadanya, haramtu alaihil jannah. Aku haramkan atasnya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain, man qatala nafsahu bihadidatin, dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan biha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan sebuah besi, maka di neraka nanti besi tersebut akan terus ada di tangannya, akan terus dia tusukkan ke perutnya sendiri di neraka jahanam kekal, kekal, kekal selama-lamanya. Nah, mengerikan. Azabnya adalah dengan cara dia membunuh dirinya sendiri. Lanjutannya, wa man syariba summan faqatala nafsahu fa huwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya sendiri, maka dia akan terus meminum racun tersebut di neraka jahanam berulang-ulang, kekal selama-lamanya dia di dalamnya. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, dia membunuh dirinya sendiri dengan itu, maka dia di neraka jahannam akan terus meloncat dari gunung, ya, kekal dia di sana selama-lamanya. Na'udzubillah. Namun makna kekal, ya, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, ya, kekal di sini maksudnya kalau dalam dosa-dosa yang di bawah kekufuran adalah kekal dalam waktu yang lama. Ya, kekal dalam waktu yang lama. Namun selama dia masih punya iman, dia akan keluar dari neraka nanti. Nah, namun ancamannya mengerikan sekali. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini beberapa hadis terkait dengan dosa membunuh. Nah, walhamdulillah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di dosa besar yang ketiga, yaitu dosa sihir. Ya. Dosa yang pertama, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Dosa yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan. Ya, kita ulas, jiwa yang diharamkan, satu, jiwanya seorang mukmin, kemudian jiwanya kafir mu'ahad, jiwanya kafir dhimmi, kemudian jiwanya kafir-kafir yang harbi tapi tidak ada kaitannya dengan perang. Wanita, anak-anak, sebagian ahli fikih menyatakan ahli ibadah yang tidak ada ta'awunnya dengan perang. Kemudian yang terakhir, membunuh diri sendiri. Itu adalah jiwa-jiwa yang haram untuk ditumpahkan. Kemudian yang ketiga adalah dosa sihir. Apa itu sihir? Dan apa dalil-dalil Islam dari Al-Quran wa Sunnah tentang dosa sihir ini? InsyaAllah ta'ala ini akan kita baca keterangannya dari penulis Al-Hafidh Az-Zahabi di pertemuan yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Wa nas'alullah at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.